di antara amalan sebagai penghalang dari api neraka. Dari banyak amalan-amalan, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, di antara yang menghalangi seseorang dari neraka adalah apa yang akan kita baca pada sore hari ini, yakni orang yang sabar, baik dia sebagai ayah atau ibu, ketika ada anaknya yang meninggal, maka dengan kesabaran tersebutlah, dengan keikhlasan dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka barakallahu fikum, musibah yang dia jalani dengan sabar bisa menghalangi orang tersebut dari api neraka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan bab dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bab fadli man mata lahul walad, bab keutamaan seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya, keutamaan seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya. Keutamaan di sini akan didapatkan manakala dia ikhlas, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dia ihtisab mengharap pahala dengan musibah yang dia alami. Barakallahu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Isma'il, telah menceritakan kepada kami Isma'il, qala, beliau berkata, haddatsani Malik, telah menceritakan kepadaku Malik, an Ibn Shihab, dari Al-Imam Ibn Shihab, an Ibn Al-Musayyab, dari Imam Ibn Al-Musayyab, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimin salasatun minal waladi fatamassahun nar illa tahillatal qasam. Nabi bersabda, tidaklah meninggal tiga orang anak miliknya salah seorang dari kaum muslimin, lalu orang tuanya tersebut tersentuh neraka, melainkan hanya sekejap mata, melainkan hanya mampir saja. Jadi barakakum, tidaklah meninggal tiga anak dari kalangan kaum muslimin, ya, lalu orang tuanya masuk ke dalam neraka, melainkan hanya sekejap mata, melainkan hanya mampir, melewati saja. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada hadis Abu Hurairah ini ya padanya ada faedah. Faedah yang pertama, setiap jiwa pasti mengalami, pasti menjumpai kematian. Setiap jiwa pasti mengalami dan menjumpai kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa ya pasti memiliki kematian. Pasti mengalami kematian. Dan kematian merupakan sesuatu yang telah Allah takdirkan. Sebagaimana ketika seorang bayi sudah berumur 120 hari ya di dalam perut ibunya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk meniupkan roh ya kepada bayi tersebut, kemudian ditetapkan rizkinya, ajalnya ya, kemudian dia sengsara atau bahagia. Rizkinya akan ditetapkan walaupun barakallahu'alaikum dia menjadi orang yang paling bersemangat di dunia untuk mencari rizki, maka yang dia dapat tidak lebih dari apa yang telah dia tetapkan, apa yang telah Allah tetapkan. Demikian pula barakallahu'alaikum ajalnya, walaupun seseorang meninggal ya, atau walaupun seseorang bersembunyi di dalam benteng yang amat kokoh, lari dari kematian, kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia meninggal pada waktu itu, dia akan meninggal. Demikian pula terkadang Allah menetapkan yang muda lebih dulu meninggal daripada yang tua. Anak terlebih dahulu meninggal daripada orang tuanya. Allah telah tetapkan. Barakallahu. Dan pada hadis ini juga menjadi dalil tidak mesti ya. Dan bahkan merupakan pendapat yang salah apabila ada yang mengatakan anak muda itu lebih panjang umurnya daripada yang tua. Dikarenakan di sini disebutkan barakafikum anak meninggal dalam keadaan ya orang tua masih hidup. Dan terkadang yang sakit lebih berumur panjang daripada yang sehat-sehat saja. Yang tua lebih berumur panjang daripada yang muda. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya dari lafaz fatamassahun nar illa tahillatal qasam. Lalu salah seorang dari kaum muslimin tersebut, yakni orang tua, masuk ke dalam neraka melainkan hanya mampir saja, melainkan hanya sekejap mata. Di antara dalilnya yang dibawakan oleh para ulama, wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah dari kalian melainkan akan mendatanginya. Minkum di sini, kalian di sini, para ulama berselisih. Ada yang mengatakan hanya kaum muslimin, ada yang menyatakan orang kafir juga. Namun illa wariduha, melainkan akan melewatinya. Melewati di sini barakallahu fikum, ini yang ada padanya banyak pendapat di kalangan para ulama. Jadi kalau dari lafaz wariduha melainkan akan melewatinya, ya, dengan itu barakallahu fikum akan membedakan, ya, minkum di sini siapa. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian melainkan akan melewatinya, akan mendatanginya. Para ulama berselisih apa yang dimaksud dengan yang didatangi tersebut. Pendapat yang pertama menyatakan yang dimaksud adalah masuk ke dalam neraka. Jadi firman Allah, tidaklah dari kalian melainkan akan masuk ke dalam neraka, melainkan akan mendatanginya, yakni masuk ke dalam neraka. Minkum di sini umum. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, Khalid bin Ma'dan, Ibnu Jurayd dan lain-lain. Namun barakallahu fikum, pendapat ini, ya, memiliki kelemahan dikarenakan pada perawinya, ya, ketika membawakan dalilnya pada hadis tersebut ada perawi yang bernama barakallahu fikum Ibnu Sufyan kalau tidak salah. Dia dihukumi majhul, ya, tidak terkenal di kalangan para ulama ahli hadis. Pendapat yang kedua, yang dimaksud adalah melewati shirath, jadi jembatan yang dibentangkan di atas neraka, ya, yang ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, dalam riwayat yang lain Ibnu Mas'ud. Kemudian Ka'ab Al-Ahbar, kemudian As-Suddi, kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Barakallahu. Pendapat yang ketiga, yang dimaksud dengan wariduha akan mendatanginya adalah dia akan melihat dan mendekatinya, akan melihat neraka dan mendekatinya. Kemudian pendapat yang keempat, yang dimaksud adalah penyakit demam yang dialami oleh seorang mukmin tatkala di dunia. Penyakit demam yang dialami oleh seorang mukmin tatkala di dunia. Sebagaimana Nabi bersabda, "Abshir, bergembiralah. Innallaha yaqul." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, "Hiya nari usallituha ala abdil mu'min fid dunya liyakuna haddahu minan nar fil akhirah." Bergembiralah, karena Allah berfirman, demam adalah nerakaku, ya, yang aku berikan kepada hambaku yang mukmin di dunia, hambaku yang beriman tatkala di dunia, sebagai pengganti bagian dari neraka yang dia dapatkan di akhirat. Jadi ketika seorang mukmin masuk ke dalam surga, dia tidak masuk ke dalam neraka, dia sudah merasakan, ya, sedikit panasnya neraka berupa demam yang dialami seorang mukmin tersebut tatkala di dunia. Oleh karena itu penyakit demam ini merupakan ya penyakit yang dialami oleh seorang mukmin. Bahkan sebutkan dalam hadis ketika ada seseorang ya ketika ditanya oleh Nabi, apakah kamu pernah sakit demam, pusing, ya dia mengatakan tidak pernah, ya maka Nabi menyatakan kepada para sahabat, hi huwa min ahlin nar, dia termasuk ya calon penghuni neraka. Barakallahu. Kemudian pendapat yang kelima yang dimaksud dengan dia akan mendatanginya, dia akan melihat neraka di alam kubur, alam barzakh. Lalu orang mukmin yang ya takdirnya itu bahagia, dia akan diselamatkan dari neraka tersebut. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi sabda Nabi tadi, la yamutu li ahadin minal muslimin salasatun minal walad fatamassahun nar illa tahillatal qasam. Tidaklah tiga anak dari kalangan kaum muslimin meninggal lalu orang tua yang muslim tadi yang memiliki anak, ya anaknya yang meninggal, masuk neraka ya mungkin karena dosa yang lain, melainkan hanya sekejap mata, melainkan hanya mampir saja. Ini menunjukkan ya kalau dia ikhlas dengan musibah yang dialaminya, kemudian dia berharap adanya pahala dari musibah tersebut, maka barakahikum anak tadi yang meninggal menjadi penghalang antara orang tuanya tadi dengan neraka. Kalau ternyata sebenarnya masuk neraka, ya itu hanya mampir sebentar, atau dia hanya melewatinya saja. Ketika makna tahillatul qasam melewatinya saja, para ulama membawakan dalil wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian melainkan akan melewatinya. Namun melewati di sini barakofikum, ya para ulama berselisih. Ada lima pendapat tadi. Ya. Barakallahu. Namun yang rajih, yang paling kuat melewati tersebut yang dimaksud adalah melewati jembatan ya sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam yang ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang melewati sirat tersebut, para ulama juga berselisih. Ada yang menyatakan hanya kaum muslimin, kaum mukminin saja, orang kafir tidak melewati karena langsung dimasukkan ke dalam neraka. Ada yang menyatakan orang kafir juga melewatinya, namun tidak bisa berkafirkum melampaui, baru nyentuh langsung jatuh berkafirkum. Disebutkan dalam hadis. Ya, Nabi bersabda, yaridun nas annar, manusia akan mendatangi neraka. Thumma yasduruna minha bi'amalihim, lalu mereka terselamatkan darinya dengan amalan-amalan mereka. Jadi yang dimaksud dengan hadis tadi, barakallahu'alaikum, ketika seseorang ya memiliki anak yang meninggal, yang sebenarnya karena dosa yang lain orang tua tersebut masuk ke dalam neraka, maka barakahikum dia hanya lewat saja. Kalau memang dosanya tadi barakahikum bisa ditebus dengan keikhlasan dia, dengan ihtisab dia yang mengharapkan pahala dari musibah tersebut, maka anak tadi akan menjadi penghalang antara orang tua dengan neraka. Fa'awwaluhum kalamhil barq, di antara mereka manusia ketika melewati, ya, mendatangi neraka, berarti melewati shirath ini, ada yang seperti secepat kilat. Tsumma karih, kemudian ada yang seperti angin. Tsumma kahadril faros, kemudian ada yang seperti kuda berlari. Tsumma karraqib fi rahli, kemudian ada yang seperti, ya, kendaraan atau orang yang mengendarai kendaraan dalam perjalanannya. Tsumma kasaddir rajul, kemudian ada yang melewatinya seperti orang yang berlari. Tsumma kamashihi, kemudian ada yang melewatinya seperti orang yang berjalan kaki. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain ada yang seperti merangkak. Ya, merangkak, dan ada yang terkena. Barakahikum, kaitan-kaitan yang Allah Subhanahu wa taala kaitkan, ya, pada shirath tersebut untuk mengait, ya, orang-orang yang melewatinya. Ada yang terkena kemudian jatuh, ada yang hanya luka-luka. Ini semua tergantung amalannya. Barakahikum. Ketika seseorang sebagai orang tua, ya, yang sebenarnya dia masuk ke dalam neraka karena dosa lain, lalu dia bersabar ketika anaknya meninggal, ikhlas barakahikum, maka dia bisa lolos dengan izin Allah Subhanahu wa taala melewati shirath. Ini yang dimaksud pada hadis tersebut. Illa tahillatal qasam, melainkan dia hanya mampir saja, lewat saja. Barakallahu. Ya, jadi hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang bersabar ketika ditinggal mati oleh anaknya. Orang bersabar dan ikhlas. Kesabaran itu barakallahu yang dianggap oleh Nabi itu hanya pada, ya, sikap dia yang pertama. Disebutkan dalam hadis arba'in atau hadis riyadhus shalihin, barakallahu dalam kitab riyadhus shalihin, di situ disebutkan ada seorang wanita, dia menangis di sisi kuburan anaknya yang baru saja meninggal. Kemudian Nabi menyatakan kepada wanita tadi, ya, yang kurang lebih maknanya alaika bisabr, wajib bagimu untuk bersabar. Wanita tadi mengatakan, diam kamu, kamu tidak tahu apa yang saya alami. Wanita tadi tidak tahu siapa yang berbicara karena tidak melihat kepada Nabi. Ya, karena wanita tadi barakafikum, musibah yang dia alami terasa berat sehingga nasihat pun, ya, dianggap angin lalu. Akhirnya ada di antara para sahabat yang memberitahu itu adalah Nabi. Akhirnya barakafikum, wanita tadi mengejar Nabi sampai Nabi masuk rumah. Wanita tadi mengetuk pintu, akhirnya berbicara di balik pintu, wahai Nabi, saya tidak tahu kalau Anda tadi Nabi. Ya, akhirnya Nabi mengatakan, innamas sabru inda sodomatil ula, kesabaran yang dianggap itu adalah ketika terjadi goncangan yang pertama. Ada orang berkabung mendapat musibah, rumahnya hancur, terbakar. Dia mencela Allah, mencela takdir. Ya, tidak terima, merobek-robek pakaiannya, menampar-nampar pipi, menjambak-jambak rambutnya. Diberi nasihat tidak terima, tapi besoknya baru mau bersabar. Ini belum dianggap sabar. Kesabaran itu yang dianggap yang pertama kali, dan itu yang panas rasanya dalam dada. Ya, barakallahu. Orang yang bersabar dalam Al-Qur'an disebutkan mereka yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan merekalah yang akan mendapatkan shalawat dari Rabb mereka dan akan mendapatkan rahmat. Shalawat Allah untuk hamba-hambanya itu berupa pujian dan ampunan. Ya. Barakallahu. Berupa ampunan. Kemudian hadis yang berikutnya. Haddatsana Umar Ibnu Hafs Ibni Ghayath Ibni Ghiyath telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs bin Ghiyath qala, beliau berkata, haddatsana Abi telah menceritakan kepada kami ayahku an Talak bin Muawiyah dari Talak bin Muawiyah an Abi Zur'ah dari Abu Zur'ah an Abi Hurairah dari Abu Hurairah an Namra'ah atatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisabiyin. Pernah suatu ketika ada seorang wanita mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam membawa seorang anak. Faqalat, wanita tersebut mengatakan, ud'ulahu, wahai Nabi, berdoalah untuknya, yakni untuk anak tadi. Faqad dafantu salatah, maka wanita tadi mengatakan, sungguh aku telah memakamkan tiga anakku yang telah meninggal. Faqala, maka Nabi bersabda, ihtadharti bihidharin syadidin minan nar, engkau telah membuat benteng yang kokoh, ya, dari tembok yang amat kokoh untuk menghalangi dari neraka. Barakallahu. Pada hadis ini diambil faedah. Yang pertama, selalu menjadikan orang yang alim, ya, sebagai panutan, rujukan dalam hadis ini. Wanita tadi tahu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan wanita tadi pun meminta, ya, agar Nabi mendoakan, ya, anak dari wanita tadi. Barakallahu. Faedah yang berikutnya, boleh memintakan doa kepada orang lain yang soleh, asalkan tidak terus menerus. Ya, berkata para ulama menyebutkan asalkan tidak terus menerus agar tidak mengurangi ketawakalan. Dia selalu minta doa, doakannya saya, ya, semoga di atas hidayah, semoga istiqomah. Tapi dia sendiri tidak pernah berusaha. maka barakallahu fikum ini mengurangi ketawakalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada orang yang sudah meninggal jelas syirik, ya barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, mayat seorang muslim adalah dimakamkan, bukan dibakar, bukan ditenggelamkan, bukan pula diawetkan seperti mumi. Dasarnya adalah wanita tadi mengatakan faqad dafantu talaka. Dari kalimat faqad dafantu, dafantu fi'ilnya adalah dafana, yakni menguburkan, menggali, ya menggali lalu menguburkan. Maka tidak boleh dibakar, tidak boleh diawetkan. Faedah yang berikutnya, seorang anak bisa menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Seorang anak bisa menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi ya dalam hadis ini, ihtadarti, sungguh engkau telah membuat benteng, bihidharin syadid, dengan benteng yang amat kokoh, minan nar, ya, untuk melindungi dari neraka. Seorang anak akan menjadi penghalang bagi orang tua, antara orang tua dengan neraka, apabila berkahikum mendatangkan keriduan Allah. Ketika meninggal dia juga ikhlas dengan musibah tersebut dan dia mengharap pahala. Kalau tidak meninggal juga berkahikum, jangan mengharap meninggal, ya. Tapi mendidik anak tadi supaya menjadi orang yang berbakti. Ketika anak tadi walaupun sudah balik, yang namanya anak tetap anak, walaupun orang tua, dia masih memiliki orang tua, ayah dan ibu masih memiliki orang tua, maka ayah dan ibu tersebut masih sebagai anak dari berkahikum orang tuanya. Ketika anak, baik dia sudah berkeluarga atau belum, balik atau sudah balik, dia mendoakan orang tua yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, Rabbirhamhuma kama ya kama rabbayani shaghira, selalu mendoakan, baik ketika dia sedang sendirian, ya sedang tidak ada kerjaan, ya apalagi di waktu-waktu yang mustajab, ketika ada angin kencang, ketika hujan lebat, ketika safar, kemudian sepertiga malam terakhir, kemudian antara azan dan iqamah, ketika terzalimi, ya ketika melakukan amalan soleh, ketika berpuasa, dia mendoakan doa tersebut lalu Allah kabulkan barakallahu fikum, dan doa tadi berubah menjadi amalan soleh untuk orang tua yang sudah meninggal, terus mengalir, yakni doa anak yang soleh, syaratnya anak tadi soleh dan berupaya untuk soleh mendoakan orang tua, maka orang tua tadi terus akan mendapatkan pahalanya walaupun sudah meninggal. Maka berkahikum dengan ini akan membuat berat timbangan amalan kebaikan di akhirat, dan dia akan masuk ke dalam surga Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Ini apabila anak tadi tidak meninggal tapi terus dididik, ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah agar menjadi anak yang berbakti, tidak durhaka. Dan di antara sebab anak itu menjadi anak yang berbakti adalah orang tua tersebut juga berbakti kepada orang tuanya. Sebagaimana pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya pernah kita sampaikan, ketika seorang anak tidak durhaka pada orang tua. Dia ditegur oleh orang tuanya, dia mengatakan, saya durhaka kepada Anda karena engkau telah durhaka pada orang tua Anda. Maka al-jazaa' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang dia perbuat. Barakallahu. Kemudian hadis yang berikutnya. Mendung. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Khawatirkan ada yang rumahnya jauh juga hujan. Karena kalau nginap ya kamar mandi depan juga belum selesai. Qaulullah ta'ala bisawab, naktafi ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, jazakumullah khairan.